Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Walhamdulillah, kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah, dan yang tak kalah pentingnya nikmat talabul ilmi syar'i. Nikmat Allah mudahkan kita bisa belajar agama. Allah mudahkan kita bisa menuntut ilmu agama. Dan ini merupakan nikmat yang sangat besar yang belum tentu Allah berikan kepada hambanya yang lain. Allah jadikan kita hamba yang mau belajar agama, hamba yang tidak gengsi untuk belajar agama, hamba yang tidak malu untuk belajar agama, hamba yang tidak sombong untuk belajar agama. Allah mudahkan langkah kita, Allah mudahkan hati kita untuk menerima agama Allah, untuk mempelajari agamanya. Ini merupakan nikmat, nikmat yang sangat besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Pada pertemuan yang lalu, kita telah melewati bab yang ke-6, yaitu yang berkaitan tentang pengajaran terhadap seorang anak. Kita masih lanjutan pada poin yang ke-6 dari kitab Hukukul Aulad Alal Aba Wal Ummahat, hak-hak anak yang harus ditunaikan oleh kedua orang tua, yang ditulis oleh Al-Allamah Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala. Qala Syekh hafizahullah, wa qala aydan Syekh hafizahullah ta'ala, menukil ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, fa'idha sara ibna ashar, apabila anak itu usianya sudah mencapai 10 tahun, izdada quwatan wa aqlan wa ihtimalan lil ibadat, tentu dia akan bertambah kekuatannya, bertambah akalnya, dan tentu dia akan bertambah bebannya, yakni dia akan bisa menampung ibadah, dia akan bisa menampung sekian banyak ibadah karena usianya sudah 10 tahun, bisa memahami, sudah bisa mengerti, sudah paham ucapan, fisiknya pun sudah mulai keras ya, berbeda sama anak yang usia 6 tahun, 5 tahun, itu masih lemas, masih lesu, masih lembut ya. Kalau sudah bertambah 10 tahun, ini akan bertambah kekuatannya. Bukan hanya kekuatannya yang bertambah, akalnya juga bertambah. Lebih mudah memahami. Anak 10 tahun itu mudah memahami. Coba diajak bicara anak 10 tahun itu. Beda dengan anak yang usianya 6 tahun dan 7 tahun. Anak 10 tahun lebih mudah memahami. Wahtimalan lil ibadat. Dan dia sudah bisa menampung sekian banyak ibadah. Bisa dia beribadah dengan baik dan benar. Bisa dia diajari tata cara sholat yang baik dan benar. Bisa dia diajari tata cara berwudu yang baik dan yang benar. Anak kalau sudah usia segini, diajari tata cara sholat yang baik dan benar, dia akan bisa mengerti. Kenapa? Karena izdada kuwatan wa aklan. Akalnya bertambah. Kekuatannya pun bertambah. Tidak seperti anak-anak yang usia-usianya masih 5 tahun, 4 tahun secara umum. Anak-anak yang usia seusia ini masih sulit diajari. Sholat diajak ke masjid masih sering toleh kanan toleh kiri. Lihat atas, lihat bawah. Melihat siapa yang datang. Dalam keadaan dia sedang sholat. Kenapa? Karena dia masih usia di bawah 10 tahun. 6 tahun, 5 tahun. Masih usia-usia yang sangat-sangat belia. Sangat, ya bisa dikatakan masih kecil. Anak-anak tiflun, sobi. Masih usia, mungkin di usia 7 tahunnya sudah mulai tamyiz, ya, mengerti yang baik, yang salah. Namun di usia 10 tahun itu lebih secara umum anak-anak usia 10 tahun diajarkan sholat itu mudah. Sholatnya yang baik dan benar tuh begini. Nah, ngerti dia. Tidak toleh-toleh lagi dia setelah itu. Ya, sudah melakukan ibadah, sudah sholat 5 waktu, bahkan ada yang masya Allah mengerjakan sholat sunnah. Ada yang mengerjakan sholat duha. Masya Allah. Bahkan ada yang sudah bisa berpuasa. Berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Ada yang sudah bisa berpuasa sunnah bahkan di antara mereka. Masya Allah. Fayudrabu ala tarki salah. Kama amara bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, usia seusia ini, kalau dia tidak mau sholat, dipukul. Kalau usianya sudah 10 tahun, dipukul. Jangan dibiarkan. Jangan dikatakan, ah masih kecil, biarlah. Ah masih kecil, pelan-pelan kalau masih kecil. Akhirnya, karena terlalu menganggap remeh, terlalu menganggap pelan-pelan, saking pelan-pelannya, dibiarkan anaknya. Tidak sholat. Waktu sholat masuk, waktu sholat subuh masuk, tidak dibangunkan anaknya, biarin. Masih kecil. Alasannya selalu masih kecil, pelan-pelan. Akhirnya anaknya kesiangan, bangun jam 7. Loh kok bangun jam 7? Gak diperintahkan sholat. Biarlah masih kecil, pelan-pelan. Akhirnya karena dalilnya pelan-pelan tadi, pelan betul akhirnya tidak sholat anaknya. Masuk waktu zuhur, azan dikumandangkan, anaknya tidak dicari, dibiarkan saja. Dia masih sibuk, entah itu dengan pekerjaannya atau dengan HP-nya. Anaknya dibiarkan. Ya, dibiarkan. Dia pergi sholat sendiri. Tidak dicari anaknya kemana. Di rumah tidak ada keluyuran anaknya. Nah, yang seperti ini lalai. Yang seperti ini lalai. Ya. Bukan seperti itu bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wadribuhum, pukul mereka. Wadribuhum alaiha li ashr, pukul mereka kalau mereka tidak mau mengerjakan salat ketika mereka sudah usia 10 tahun. Pukul. Anaknya tidak mau bangun, pukul dalam salat subuh, pukul. Diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memukulnya. Salat zuhur dia tidak ada, cari. Ya, sembunyi-sembunyi, cari. Tidak mau sholat, tidak nurut, pukul, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza darbu ta'dib wa tamrin. Pukulan di sini perlu dipahami, pukulan yang beradab. Maksudnya pukulan untuk memberikan pelajaran dan untuk melatih anak tersebut. Bukan darbul intiqam, bukan pukulan yang berniat untuk membalas dendam. Nah, ini beda. Kalau pukulan untuk membalas dendam itu luar biasa sakitnya. Berlebih-lebih itu. Tidak cukup dengan tangan. Kalaupun pakai tangan ataupun pakai kaki, keluar tenaga dalamnya. Itu pukulan yang intikam, untuk membalas dendam. Tidak boleh kita memukul anak kita dengan pukulan intikam, pukulan balas dendam. Sakitnya luar biasa. Ya. Sakitnya luar biasa. Ini tidak boleh, ya. Tidak boleh. Cukup dengan pukulan yang mendidik. Bukan pula pukulan dikatakan oleh sebagian manusia pukulan sayang, ya, pukulan biasa. Tidak terasa. Itu juga keliru, pukulan yang tidak terasa. Kenapa? Ya bagaimana dia jerah? Ah, paling dipukul. Pukulnya pun enak. Akhirnya anaknya terus keluyuran waktu zuhur, tidak ada di rumah. Kenapa enggak sholat? Ah, paling nanti kalau pulang dipukul dengan pukulan sayang. Enggak sakit kok pukulan bapak itu. Nah, akhirnya meninggalkan kewajiban. Bagaimana yang benar? Dorbu ta'dibin wa tamrin. Pukulan yang mendidik dan melatih dia. Sakit, iya sakit. Terasa. Terasa dengan dia kalau itu didikan dari orang tuanya. Pelajaran dari orang tuanya. Ya, ahlu sunnah pertengahan. Tidak berlebihan, bukan dorbul intiqam. Sampai biru. Sampai membekas. Itu pukulan yang zalim seperti itu. Allah subhanahu wa ta'ala melarang dari kezaliman. Bukan pula pukulan yang tidak ada rasa. Pukulan yang senggolan saja sifatnya. Bukan. Sehingga dia tidak jera. Bukan. Tetapi dorbu ta'dibin wa tamrinin. Pukulan yang mendidik dan melatih. Wa inda bulughil ashri yatajaddadu lahu halun ukhra yaqwa fiha tamyizuhu wa ma'rifatuhu. Di usia yang ke-10 tahun ini bertambah keadaannya, menjadi keadaan yang baru, yang semakin kuat, semakin bisa dia membedakan yang baik, yang salah, yang jelek, yang bagus, yang tidak bagus, semakin bisa dia membedakan. Beda dengan 7 tahun tadi. Semakin usianya bertambah, semakin bisa dia untuk membedakan itu semua. Walidzalika, oleh karena ini, kata beliau di sini, rahimahullah, dzaba katsirun minal fuqaha, banyak dari ulama ahli fikih berpendapat wujubil iman alaihi fi hadzal hal, wajib bagi dia untuk beriman dalam keadaan ini. Wa annahu yu'aqabu ala tarkihi, dan dia dihukum atas meninggalkannya. Ketika dia meninggalkan keimanan dihukum, yakni ketika dia tidak beriman dihukum. Semestinya bagi orang tuanya untuk menghukumnya. Wa hadza ikhtiyar Abil Khattab wa ghairihi. Ini pendapat yang dipilih oleh Abul Khattab dan selainnya. Wa hadza qaulun qawiyun jiddan. Dan ini adalah pendapat yang kuat, kuat sekali kata Syekh. Wa in rufi'a 'anhul qalam at-taklif bil furu', meskipun dia belum terkena beban syariat dalam hal cabang-cabang syariat seperti sholat, puasa, itu belum terkena beban syariat, dia belum wajib dia. Kenapa? Karena belum balik. Belum balik. Beda halnya kalau usia 10 tahun sudah balik baru dia terkena beban syariat. Tetapi secara umum usia 10 tahun itu belum balik. Walaupun dia belum terkena beban syariat dalam hal furu', ya, cabang-cabang amalan syariat, fa innahu qad iya alat ma'rifah as-sani wal iqrar bi tauhidihi. Karena sesungguhnya dia telah diberikan alat untuk mengetahui, untuk menetapkan tauhid, dan untuk membenarkan para rasul, wa masalih dunyahu, dan untuk mengetahui kemaslahatan dunia-dunianya, kemaslahatan dunianya. Fala udhra lahu fil kufri billahi wa rasulihi, sehingga tidak ada udhur padanya ketika dia kufur kepada Allah dan Rasulnya. Ma anna adillatal iman billahi wa rasulihi awhar, bersamaan dalil-dalil keimanan kepada Allah dan Rasulnya lebih nampak, ya, min kulli ilmin wa sina'ah, dari setiap ilmu dan keterampilan, yata'allamuha, yang dia pelajari. Lebih mudah bagi dia untuk mempelajari iman, pelajari tauhid di usia yang ke-10 tahun itu. Anak 10 tahun saja sekarang sudah banyak yang bisa keterampilan, ada yang bisa menganyam. Ya, tahu kalian menganyam? Hah? Menganyam pakai kertas karton. Hah? Atau ada yang bilang kertas kambing. Dipotong, foto, nah, kemudian pakai buku gambar, ada yang disilet-silet itu di garis-garis, lalu dimasukkan satu-satu anyamannya. Ada yang macam-macam, ada yang bentuknya seperti dibuat seni gunung, ada lagi seni seperti bulat gitu, anyamannya. Ya, ada yang 10 tahun sudah bisa. Lah itu perlu berpikir dengan lumayan ya. Nah, yang seperti itu aja dia bisa, apalagi mempelajari tauhid. Tauhid itu adalah fitrahnya dia. Iman itu adalah fitrahnya dia, yang tentu lebih wajib, lebih mudah bagi dia untuk mempelajari. Wa alaihi, atas dasar ini, fayambaghi an yughrasa fi qalbi sabi al-iman billahi azza wa jal. Semestinya untuk ditanamkan di hati anak keimanan kepada Allah azza wa jal. Wa hadzal iman huwa atyabu wa akmalu wa a'dhamu ma yakunu min al-ajri indallahi jalla wa ala. Keimanan ini lebih baik, lebih sempurna, dan lebih besar pahalanya di sisi Allah Jalla wa'ala. Bima yagrisuhul abu wa tagrisuhul ummu fi qalbil walad. Pada apa yang ditanamkan oleh kedua orang tua di hati anak. Pahala yang didapat oleh kedua orang tua lebih besar, lebih sempurna ketika kedua orang tua menanamkan keimanan di hati anaknya. Mengajarkan anaknya dua kalimat syahadat. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Mengajarkan mereka makna la ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah itu maknanya, la ma'buda bihaqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang benar untuk diibadahi kecuali Allah. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Diajarkan tauhid. La ilaha illallah itu nafyun wa isbat. Sehingga anaknya faham keyakinan yang benar. Faham ya, akidah yang benar. Akidah itu tauhid. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Bukan tiada Tuhan selain Allah. Bukan. Ya. Kalau tiada Tuhan selain Allah, itu keliru. Kenapa? Karena orang-orang yang menyembah selain Allah, menamakan sesembahan mereka dengan Tuhan. Ya. Ada Tuhan selain Allah, tetapi itu semua Tuhan yang salah. Ya. Tuhan yang benar itu hanya Allah. Sehingga maknanya tidak ada Tuhan yang benar untuk diibadahi kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Diajarkan tauhid. Nah, ya, apa yang telah Allah tentukan pasti terjadi. Apa yang tidak Allah tentukan tidak akan terjadi. Nah, ya, ajarkan demikian. Takutlah kepada Allah. Jangan takut kepada syaitan. Ya, tidak sebagaimana ya, banyak dari kaum muslimin di zaman kita ini karena kekurangan mereka dalam mempelajari ilmu agama. Anaknya ditakut-takuti. Ya, jangan nangis. Nanti ada pocong. Akhirnya anaknya gak jadi nangis. Kenapa? Karena takutnya sama pocong, bukan takutnya sama Allah. Jangan nangis. Nanti ada gundruwo. Ada gundruwo di depan sana. Gak boleh nangis nak. Astagfirullah. Diam anaknya gak nangis. Kenapa? Karena takut sama gundruwo. Bukan takut kepada Allah. Itu keliru. Tidak seperti itu. Ajarkan tauhid. Semenjak dia dini. Semenjak dia masih kecil itu. Tanamkan tauhid. Tanamkan keimanan kepada anak-anak. Wa huwa fatihatu kulli khair. Keimanan itu adalah pembuka. Tauhid itu adalah pembuka setiap kebaikan. Wa asasu kulli ta'atin wa birrin. Dan pondasi setiap ketaatan dan kebaikan. Wa huwa aslun asilun fi istiqamatil mar'i. Itu adalah pondasi yang paling mendasar dalam keistiqomahan seseorang. Wa istiqamatil ibni awil binti. Dan keistiqomahan putra dan putri kita dalam ketaatan kepada Allah. Wa hadza Rasulullah alaihi salatu wassalam. Perhatikan, inilah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yubayyinu li Ibni Abbas. Beliau menjelaskan kepada Abdullah bin Abbas, wa huwa gulamun saghirun yardibuhu. Ketika itu Abdullah bin Abbas masih gulam, yang masih kecil, dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, Abdullah bin Abbas ini masih kecil. Masih kecil ketika itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya gulam, wahai anak, inni u'allimuka kalimatin. Nah, ini perhatikan. Sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Dengarkanlah. Ini masih kecil ini. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah. Niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah batasan-batasan Allah. Niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah batasan-batasan Allah. Kerjakan perintah Allah, nak. Jauhi larangan Allah, nak. Niscaya engkau akan mendapati Allah di hadapan. Ila sa'alta fas'alillah. Kalau engkau meminta, mintalah kepada Allah. Masya Allah. Anak masih kecil. Ya. Masih hulam. Masih kecil beliau. Dikatakan seperti ini, kalau minta-minta kepada Allah, nak. Diajarkan untuk bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan diajarkan, nak, kalau kamu perlu sesuatu, minta sama bapak ini, bapak itu. Ya. Minta sama kakekmu, minta sama si fulan, si alan. Atau kalau perlu uang, minta-minta saja situ ke jalan-jalan. Na'udzubillah. Ya. Bukan demikian ajaran Islam. Ajaran Islam membimbing manusia untuk menjadi manusia yang baik. Menjadi manusia yang mandiri. Yang menyandarkan urusannya kepada Allah. Ya. Tidak minta-minta kepada manusia, apalagi sampai menjulurkan tangannya. Tidak mengajari anak seperti itu. Apalagi sampai, na'udzubillah, sebagian orang tua mengajarkan anaknya untuk mencuri. Ini ajaran yang keliru. Lihat Rasulullah SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas dengan pengajaran yang sangat baik. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau meminta pertolongan, mintalah kepada Allah. Gantungkan hatimu kepada Allah. Jangan digantungkan kepada manusia yang lemah ini. Jangan digantungkan kepada makhluk yang lemah ini. Makhluk ini lemah. Wa'lam. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa'lam. Ketahuilah. Engkau harus tahu. Ini wa'lam ini perkara yang penting setelah itu. Annal ummata. Bahwasanya sekumpulan manusia. Bahwasanya umat. Law ijtama'u. Kalau mereka berkumpul. Ala an yanfa'uka bisyai. Mereka ingin memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu. Lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak. Mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali yang sungguh telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untukmu. Walau ijtama'u, kalaupun mereka berkumpul, ala an yadurruka, ingin memudaratkanmu, bisyai'in dengan sesuatu, lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaika, mereka tidak akan bisa memudaratkan kecuali sesuatu yang sungguh telah Allah tetapkan atasmu. Itu semua sudah ditentukan. Jangan takut. Kalau Allah berkehendak, kalau Allah menentukan, pasti akan terjadi. Kalau Allah tidak menentukan, tidak akan terjadi. Karena itu, ajarkan takdir kepada anak kita. Agar mereka menerima takdir. Apa yang telah Allah tentukan. Rufi'atil aklam wajaffatis suhuf. Pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Artinya semuanya sudah Allah tentukan. Ini masih kecil. Ya, Rasulullah SAW tidak mengatakan, ya sudah. masih kecil pelan-pelan. Tidak. Diajari adab yang baik. Apalagi usia sudah mencapai 10 tahun. Usia 10 tahun itu kata Ibnu Qayyim apa? Izdada quwatan wa aqlan. Akalnya bertambah, kekuatannya pun bertambah. Qala al-Imam Ibnu Rajab di Jami'ul Ulum wal Hikam, berkata Imam Ibnu Rajab di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, inda hadzal hadis, ya, dalam menjelaskan hadis ini, wa man hafizallahu fi sabahu wa quwwatihi hafizallahu fi hali kibarihi wa dha'fi quwwatihi. Barang siapa yang menjaga Allah, menjaga batasan-batasan Allah di masa mudanya dan di masa kuatnya, Allah pasti akan menjaganya di masa tuanya dan di masa lemah kekuatannya. Wa matta'ahu bisam'ihi wa basarihi wa haulihi wa quwwatihi wa aqlihi, dan Allah akan kokohkan dia pendengarannya, penglihatannya, kekuatannya dan akalnya. Sebagaimana di sini disebutkan ya di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam jilid yang pertama halaman 466. Famtila'ul qalbi 'ubudiyatan lillah wa tahqiqul ikhlasi lahu 'azza wa jalla wa ghursu dhalika fil abna huwa min ta'zimillahi fi nufusihim azza wa jalla fi nufusihim. Memenuhi hati dengan ibadah kepada Allah, menerapkan ikhlas kepada Allah, menanamkan yang demikian itu pada anak-anak kita merupakan pengagungan kepada Allah di hati-hati mereka. Wa irsyadihim ilal khair, dan termasuk dari membimbing mereka pada kebaikan. Fahala fihi manfa'atun, yang demikian ini pasti akan memberikan manfaat lil ibad, bagi para hamba, aba'an wa auladan, baik orang tua maupun anak-anak, fil ula wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Walhamdulillah pagi ini kita mendapatkan faedah yang sangat berharga dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, dari Asy-Syaikh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala. Mudah-mudahan faedah ini menjadi faedah yang bermanfaat, bermanfaat untuk dunia dan akhirat bagi yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Pertemuan berikutnya kita akan masuk pada al-mabhatus sabi', pembahasan yang ketujuh. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kertas. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan di sini. Afwan Ustaz, izin bertanya. Apakah boleh memukul orang tua yang dibangunin anaknya untuk sholat subuh? Tidak boleh. Tidak boleh bagi anak memukul orang tuanya, haram, haram. Berkata uf saja tidak boleh, Allah katakan fala taqul lahumma uf, jangan engkau katakan kepada mereka uf. Wala tanharhuma, jangan engkau bentak mereka. Mengatakan uf saja tidak boleh, membentak saja tidak boleh, apalagi memukul. Ini dosanya lebih besar. Orang tua itu adalah sebab adanya kita di dunia ini. Maka semestinya kita menjadi anak yang balas budi. Tidak boleh kasar sedikit pun kepada kedua orang tua kita. Wajib bagi kita untuk memuliakan mereka. Walaupun mereka mungkin ya, tidak sholat. Walaupun mereka orangnya tidak baik. Tetap bagi kita berkewajiban untuk berbakti kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bismillah Ustaz, ketika sholat yang bacaan zahar. Zaharnya apa? Zahar mungkin ya. Subuh, maghrib, dan isya. Apakah kami perempuan bacaannya di zahar, di jaharkan mungkin ya. dijaharkan juga. Iya, bacaannya dijaharkan juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari di dalam sahihnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aytumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin tanya Ustaz. Satu, salah satu bentuk bakti kepada orang tua adalah mengajarkan keduanya agama. Tapi jika saya menyampaikan kebenaran, selalu ada saja jawaban atau bantahan dari kalimat saya yang akhirnya membuat saya terdiam. Karena tidak mungkin saya harus debat dengan orang tua, apakah saya termasuk orang yang munafik atau pendusta yang tidak bisa atau tidak berani lagi menyampaikan kebenaran yang saya ketahui. Mohon penjelasannya Ustaz. Disampaikan kebenaran, kewajiban kita hanya menyampaikan. Kalau mereka menyanggah, sudah diam. Sampaikan kebenaran, ini yang benar Pak, ini yang benar Bu, ini dalilnya. Dengan lembut, ya. Jangan dengan kasar, ya. Jangan dengan kalimat-kalimat yang kasar. Jangan, ini udah tua kok bodoh sekali. Nah, ini kasar sama orang tua seperti itu. Ya, jangan. Walaupun mungkin mereka belum paham, ajari dengan baik dan benar. Walaupun mereka tidak mau tahu, tidak mau paham, mungkin menganggap karena kita ini kecil, karena kita ini muda, mereka sudah tua, sudah lama hidup, sudah banyak makan garam, sudah banyak makan gula. Kalau banyak makan garam nanti darah tinggi, banyak makan gula nanti diabetes. Nah intinya lah, apa kata mereka, sudah banyak makan garam, menganggap kita ini masih ingusan mungkin. Ya sudah, enggak apa-apa, sampaikan saja Pak, yang benar begini, itu salah. Ya. Dalilnya ini loh, ini hadisnya, ini ayatnya. Wah enggak benar itu, sudah diem, diem. Nanti kita ketemu lagi, kita benarkan lagi, kita sampaikan. Dia membantah, diam, tetap semangat menyampaikan kebenaran kepada kedua orang tua kita. Bagaimana cara rukuk dan sujud yang tumaknina? Tumaknina Ustaz. Rukuk dan sujud yang tumaknina. Rukuk kita, ya, setelah kita membaca dikir, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, kita berhenti. Jangan langsung Sami'a Allahu liman hamidah, jangan langsung berdiri. Ya, berhenti dulu. Berhenti dulu, kemudian baru berdiri. Dan rukuk itu harus kena semuanya. Demikian pula dengan sujud. Jangan baru mampir sebentar langsung berdiri. Baru sujud sebentar langsung duduk. Tidak. Itu bukan tumakninah namanya. Tumakninah itu diberikan semua hak anggota tubuh. Semua tulang-tulangnya, semua sendi-sendinya sudah menempat pada tempatnya. Nah, setelah itu berzikir. Ya, setelah berzikir, setelah selesai, diam sejenak, baru berdiri, baru duduk. Demikian penjelasan ringkasnya. Mohon jawaban dan penjelasannya, Ustadz. Titik. Dalam keadaan seperti apa kita bisa mengambil keputusan dalam hidup? Koma, misalkan dalam keadaan tenang, ridho, atau dalam keadaan marah. Ya dalam keadaan tenang. Jangan mengambil keputusan itu dalam keadaan marah, dalam keadaan emosi. Seringnya orang yang mengambil keputusan dalam keadaan marah, dalam keadaan emosi, menyesal. Kenapa? Karena dia lebih mementingkan nafsunya, lebih mementingkan keinginannya ketika dalam kondisi marah itu. Tapi kalau dalam kondisi tenang, ya, tidak emosi, dia akan berpikir jauh ke depan. Akan berpikir nanti bagaimana kalau aku mengambil keputusan ini, nanti dampaknya begini. Nanti kalau aku begini, nanti begini. Ditimbang, semuanya ditimbang. Itu orang yang berakal. Orang yang berakal seperti itu. Tidak mengambil keputusan dalam kondisi marah, emosi. Sedang tersinggung, mengambil keputusan. Tidak. Orang yang berakal dalam kondisi tenang, tenang dulu dia. Tenang, ditenangkannya dulu semuanya. Nah, baru dia berpikir. Mikir ke belakang jauh. Dipikirnya maslahatnya, dipikirnya mudaratnya, untuk dirinya, untuk kawan-kawannya, untuk semuanya. Itu orang yang berakal seperti itu. Agar kita bisa melihat mana baik dan buruknya untuk kita. Titik, titik, titik. Sudah saya jawab titik-titiknya ya. Bismillah. Afwan Ustaz Hafizahullah. Izin bertanya, kami wanita bercadar, bagaimana tawaf di waktu haji? Apa pakai cadar dan sarung tangan? Dalam hal ini kita sampaikan penjelasan Syekh Abdul Aziz bin Baz. Bahkan dalam keadaan ihram muhrim ditanyakan beliau, "Arju bayan haula lubsil mar'ah al-muhrimah lin niqab fi halati al-umrah wal hajj." Syekh, kami berharap engkau menjelaskan tentang wanita muhrimah memakai niqab, memakai cadar ketika haji dan umrah. Apa hukumnya? Kata beliau rahimahullahu taala, "Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam naha an lubsil niqab." Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang ya, untuk memakai niqab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tantaqib al-mar'ah wa la talbas al-quffazain wa hiya muhrimah." Wanita jangan memakai niqab dan jangan dia memakai sarung tangan ketika dia sedang muhrim, sedang melakukan ihram. Falaisa laha an talbas an-niqab, sehingga dia tidak memakai niqab. Wa huwa ma yusna' lil wajh, yakni yang dipakai untuk penutup wajah. Bahasa kitanya cadar. Ma yusna' lil wajh wa fihi niqab aw naqban, hadza yusamma niqab. Walakin talbas bada bidalihi al-khimar ashilah ala wajhiha. Namun dia tetap memakai pakaian-pakaian yang panjang ya, yang dia bisa menutupi wajahnya ketika berpapasan dengan laki-laki. Wa yakfi 'anil niqab, sehingga mencukupi dari memakai niqab idza kanat muhrimah, dalam ketika dia dalam keadaan ihram. Sehingga pakai pakaian yang panjang itu dia bisa menutupi wajahnya ketika berjumpa dengan laki-laki yang non mahram. Amma ghairul muhrimah, adapun dalam keadaan selain ihram, fala ba'sa talbas an-niqab, tidak mengapa pakai niqab, pakai cadarnya. Idza kanat muhrimah la talbas al-quffazain wa la talbas an-niqab. Kalau dia dalam keadaan ihram, jangan memakai sarung tangan, jangan memakai cadar. Walakin taj'al 'ala wajhiha khimaran yasturuhu. Namun hendaklah dia jadikan untuk wajahnya ini ya kain panjang tadi yang bisa menutupinya. Wa tughatti yadayha bijilbabiha, dan menutupi tangannya dengan jilbabnya. Au aba'atiha, atau abaya itu kain panjang ya? Ya. Atau abayanya. Wa nahwi dzalik, dan yang semisal itu. Ini penjelasan dari Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu taala di dalam Nurun 'ala Darb. Ini ada yang bertanya tentang buku Bingkisan Musafir. Mohon syarahnya, panjang kalau mau disyarah. Ya, nanti mudah-mudahan ada kesempatan. Namun kalau ada yang tidak paham bisa ditanyakan ya. Boleh ditanyakan langsung yang mana yang belum paham biar bisa kita jelaskan. Gitu ya. Iya, banyak poinnya kalau mau dijelaskan satu persatu. Sekali lagi untuk terakhir sebelum kita menutup, kami ingatkan selalu kepada santri-santri, wali santri untuk menjaga putra-putrinya ya. Kami tidak mengizinkan bagi antum untuk membawakan anak-anak antum HP ketika belajar. Sekali lagi kami ingatkan untuk yang kesekian kalinya, mohon ya anak-anak benar-benar dijaga dari HP ya, dari Android. kalau misalkan antum ingin menjemput anak antum, antum ingin janjian, ya jangan janjiannya sama anak antum, janjian sama pengajarnya. Misal pulangnya jam 2 siang, ya, dijadwalkan jam 2 siang. Antum ingin lihat anak antum sudah selesai belum belajar, antum langsung datangi saja, lihat kelasnya. Oh, belum keluar, berarti menunggu. Ya. Tanpa perlu ada kode-kode tertentu di HP. Nanti kalau selesai, chatting bapak. Nanti chatting ibu. Ya, jangan seperti itu. Jangan. Jangan bermudah-mudahan membawakan anak-anak kita HP. Apalagi Android. Ya. Anak-anak itu jangan dulu dikenalkan dengan handphone. Jangan dulu dikenalkan dengan Android. Ya. Kenalkanlah mereka dengan Al-Quran. Kenalkanlah mereka dengan sunnah. Kenalkanlah mereka dengan sirah-sirah nabawiyah. Sirah para sahabat. Itu akan membuahkan hasil yang sangat baik bagi mereka. Yang sangat baik. Jangan dulu dikenalkan Android. Masih kecil, jangan dulu dikenalkan Android. Anak-anak perempuan, jangan dulu dikenalkan dengan pakaian-pakaian yang mewah. Perhiasan emas, perak. Jangan dulu dikenalkan itu. Ya. Ajari mereka bagaimana menuntut ilmu. Bagaimana semangatnya menuntut ilmu? Ya. Perhatikan ya, anak-anak yang mereka berhasil belajarnya yang sampai selesai menghafal Al-Qur'an 30 juz. Ada mereka kenal handphone Android sebelum itu? Tidak ada. Ya. Diajarkan anak-anak itu untuk cinta Al-Qur'an, cinta sunnah, bukan cinta HP. Ya. Karena handphone ini, Android ini betul-betul fitnah bagi kita. Kita yang besar saja merasa terkena fitnahnya. Merasa terkena ya, kesibukannya. Apalagi yang kecil, yang mereka itu belum bisa. Belum bisa mengarahkan diri mereka sendiri, masih belum bisa. Maka ya, jangan kita bermudah-mudahan memberikan mereka handphone, memberikan mereka Android. Jangan bermudah-mudahan. Apa ada anak itu kalau dikasih Android, hafalannya semakin bagus. Semakin banyak nambah. Wah, satu hari tambahannya satu juz mungkin. Masya Allah, inilah keutamaan punya Android. Hafalannya semakin bertambah. Ada tidak yang seperti itu? Ya. Tidak. Yang ada apa? Merosot hafalannya. Merosot. Handphone. Ya. Ya, tersibukkan. Banyak sekali tersibukkan dengan Android. Handphone. Ketik SMS ini, SMS itu. Ketik chat sini. Chat situ, lihat lagi Instagram, lihat lagi, ya Allah, anak masih kecil sudah paham Instagram, anak masih kecil sudah paham Facebook. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lihat hafalan Al-Qur'annya, merosot, betul-betul merosot, jauh sekali. Lihatlah orang-orang yang Allah jadikan mereka huffaz, penghafal Al-Qur'an, Allah jadikan mereka penghafal hadis. Lihat mereka, lihat anak-anak di pondok-pondok itu. Masya Allah, gitu kadang kita pingin seperti mereka. Tidak kenal mereka dunia luar, tidak kenal. Pegangan mereka Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, hadis, hadis, hadis. Tidak kenal dunia. Pingin kita itu sebenarnya anak-anak kita itu seperti itu. Tidak kenal dunia. Nanti ada masanya itu ada masanya megang-megang Android, ada masanya. Ketika sudah berdakwah, diperlukan. Kalau masih belajar, ya, jangan. Betapa banyak orang-orang yang kena kasus, ya karena handphone. Keluar dari pondok, karena handphone. Tidak mau belajar lagi, karena handphone. Karena Android. Tidak mau lagi belajar Al-Quran dan Sunnah, karena sudah kena fitnah. Handphone, kena fitnah Android. Maka jaga anak-anak kita, ya. Saya beritahu ya berkali-kali ini sebagai bentuk tanda cintanya saya kepada diri saya sendiri, anak-anak saya, keluarga saya, dan kepada antum semua selaku saudara-saudara saya, semuslim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari fitnah-fitnah Android ini dan yang fitnah lainnya juga. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmunya yang bermanfaat. Nas'alullah salamata wal afiyah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.